insya Allah saya mohon bantuan untuk mencetak keempat judul buku ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nah, saya juga harus bergegas pulang karena masih kurang sehat kondisi saya. Mohon doa dari jamaah dan kita tutup pengajian ini ya. Pagi kita bermunajat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa juka bimazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusyra alaika anta kama asnait li nafsika wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma habib ilayna al-iman wa zaddi fi qulubina wa kari ilayna al-kufra wal fushuk wal isyana waj'alna min ar-rasidin. Allahumma tawaffana muslimina wal hikna bisalih gaira huzzaya wal maqdudin. Allahumma ta'alna kufrihin. Allahumma ta'akfala kulubina bijikrika wa adlim alayna ni'mat wa asbik alayna min fadlik wa jhanna min ibadika salihin. Rabbana taqabbal mina inaka anta syami'ul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah abadu antum fil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.